Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Halaman 100 berapa? 45. Ya. Halaman 145 ya. Yang mana sekarang? Wal ma'sumu itu. Man asamahullahu wal insan ala nafsihi basirah. Ini kan? Ya. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, orang yang maksum ialah orang yang Allah jaga. Orang yang Allah jaga. Wal insan ala nafsihi basirah. Ini bukannya udah ini? Hah? Belum. Bukannya udah belum? Ya. Yang atasnya wa alamatu hada annaka tara man sana Allahu min dalika huwa yajhalu haqiqatal amri. Ini udah dibaca. Belum. Wa laysat likaramati alaihi bal qad yas'aluhu abduhu al-hajah wa yaqdiha wa fiha halakuhu wa yakunu manahu minha himayatan aw sinayatan wal ma'sum asamallahu wal insana ala nafsihi basirah. Ini terkait tentang dikabulkannya doa. Begitu ya. Ya, iblis dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata malah membinasakan. Malah semakin binasa iblis. Dia semakin banyak dosanya, menanggung semua dosa kekafiran, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, semua ditanggung oleh iblis. Awalnya dosanya cuma berapa? Cuma satu. Ya, diminta kepada Allah agar Allah ya kabulkan doa dia supaya minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Malah semakin binasa. Iya dan billah. Ya. Kemudian dikabulkannya doa belum tentu itu adalah pemuliaan. Qad yas'alu 'abdu al-hajah. Terkadang hamba meminta kepada Allah kebutuhannya, payak diha. Maka Allah pun ya berikan kepada hamba tadi. Kepada hamba tadi apa yang dia butuhkan. Wa fiha halakuhu. Padahal ya dalam doa, dalam dipenuhinya kebutuhan hamba tadi itu adalah kebinasaan bagi hamba. Wa yakunu manhu minha himayatan, maka bisa jadi sang hamba dicegah dari dikabulkannya doa itu adalah bentuk himayah, penjagaan Allah, sinayah, bentuk proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah yang dipaparkan oleh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i di sini. Ini luar biasa ini. Ya. Ini Allah melindunginya. Kemudian wal ma'sum, orang yang terlindungi ialah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal insan ala nafsihi basiratun. Dan setiap orang dia mengetahui tentang diri dia, apa yang dia butuhkan, tapi Allah lebih mengetahui lagi. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah. Ayo dibaca syarah. Kemudian masih di ya masih di apa namanya di matan. Kemudian kata beliau wa alamatu hada, dan tandanya adalah annaka tara man sanahu Allahu min dzalika wa huwa yajhalu haqiqatal amri. Dan tandanya adalah adalah Anda melihat orang yang dijaga oleh Allah, tapi dia tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Dia sedang dijaga oleh Allah. Idza ra'ahu subhanah. Ya. Kalau ya kemudian wa idza ra'ahu subhanah yaqdi hawaijah ghairi. Ya. Yusi'u dhannahu bihi ta'ala. Wa qalbuhu mahsu bidzalika wa huwa la yash'ur. Kemudian ya, kalau dia melihat Allah menunaikan kebutuhan orang lain, apabila dia melihat Allah, kok Allah mengabulkan orang lain, kebutuhan orang lain, maka dia akan buruk sangka kepada Allah. Ya, dia akan buruk sangka. Ya, dan dia akan demikian dalam keadaannya, kalbunya demikian, kosong demikian, dalam keadaan dia tidak sadar. Ya, dibaca syarahnya di sini. Ya. Tafadhal. Sini dong, dekatan. Dekatan. Naam. Tafadhal ini. Ahmad baca Ahmad. Qawluhu wa alamatu hadha annaka tara sanallahu min dhalika wa huwa yajharu kayfa al-amr. Dari maksum. Dari maksum, ai al-insanu tashhadu 'alaihi aqdamuhu wajilduhu shahidatun 'alaihi hasbuk cukup ya. Itu seorang dia menyaksikan ya, anggota tubuh dia menyaksikan, kulit dia menyaksikan pada hari kiamat akan bersaksi. Anggota tubuh dia bersaksi, kulit-kulit dia bersaksi pada hari kiamat. Fahiya basiratun alaih. Dia pun akan mengetahui hal tersebut. Ai syahidatun alaih. Artinya basiratun alaih, bersaksi atasnya. Nah, ini makna perkataan beliau di atas. Ya, kemudian sabit. Wa alamatu hadha. ضررون على العبد وربما يكون في منع الإجابة الدعاء خير للعبد فليرضى عن الله سبحانه وتعالى ولا يجزع طيب berikutnya, apabila seseorang berdoa pada Allah kemudian Allah tidak kabulkan dan dia lihat orang lain ternyata yustajab lahu, dikabulkan doanya. Rubama yaqau fi nafsihi syai'un minal haraj. Ya, terkadang dia akan ada di diri dia sesuatu yang berat. Kok orang lain dikabulkan, saya enggak gitu. Nah, dia akan buruk sangka kepada Allah. Dia akan mengetahui bahwasanya ya, dia tidak tahu kalau doanya tersebut dikabulkan itu akan bermudarat bagi diri dia. Wa rubbama yakunu fi man'i ijabati du'ai khairun lil 'abdi. Dan terkadang kalau dia tidak diijabah itu justru lebih baik buat dia. Maka dia mesti berridha kepada keputusan Allah dan tidak boleh resah. Hak ada Syekh Habib. Antum doa, ya Allah, kabulkanlah ya Allah, saya mau nambah istri. Bisa jadi enggak Allah kabulkan, itu baik ya buat antum, buat keluarga. Kok dikabulkan malah berantakan begitu, misalkan. Nah ini ya jangan suudon. Itu suudon mana mulu sih, masa usahanya dikabulkan 3 kali kabulkan gitu saja gitu maksudnya saja. Nah itu gitulah. Baik, nah ya antum lihat ada orang ya dimudahkan, kok kita susah mulu ya. Bisa jadi dengan dimudahkan kita kebinasaan. Iblis dikabulin doanya, ternyata membinasakan. Iblis dikabulkan doanya. malah semakin dikabulkan semakin membinasakan. Sebelum iblis minta tangguh, dosa iblis satu, ya kan? Dia sombong, hasad, bicara tanpa ilmu, ya, bermaksiat pada Allah, nggak mau. Maksiatnya itu apa? Nggak mau sujud, karena didasari oleh sombong, bicara tanpa ilmu, sok-sok kias. Itu sok-sok kias itu bicara tanpa ilmu. Sok kias kan, saya kan dari api, dia dari tanah. Gitu. Ini mengkias-kiaskan tanpa ilmu itu dosa besar. Ya, kemudian hasad. Ya. Kok Adam baru diciptain langsung suruh sujud kita, sujud ihtiram. So, dosanya satu itu. Inti dosanya asal, bermaksiat. Gak mau mentaati perintah Allah. Minta tangguh ya, dia nyesatin orang. Nyesatin orang ya mandala ala dolalah, ya kenalah dia. Siapa yang menunjuki pada kesesatan, dia dapat dosanya semua. Dosa seluruh kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, pembunuhan, zina semua, riba, numpuk ke iblis. Jadi banyak dosanya. Dikabulkan gak iblis? Dikabulkan doanya minta tangguh. Ya, malah memudaratkan dia. Waliyadzubillah. Nah, kemudian lihat jimatan. Ya, lihat jimatan. Wa amaratu dalik. Tandanya adalah hamluhu alal iqdar. Wa itabuhu fil batin laha. Wa laqad kashafallahu subhanahu hadzal ma'na ghayatal kashfi fi qawlihi ta'ala fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa aqrabah wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla ai laisa kullu man a'taituhu wa na'amtuhu wa khawwaltuhu faqad akramtuhu wa madaka likaramatihi alayya lakinnahu ibtila'un minni wa imtihanun lahu ayashkuruni fa'utiyahu fawqa dhalik aw yakfuruni fa'aslubuhu anhu wa uhawwiluhu anhu lighairi. Ini masya Allah ya. Kemudian kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, wa amaratu dhalik. Amarah maknanya unwan, maknanya alamah, tanda. Dan tandanya adalah hamluhu alal iqdar. Ya, hamluhu alal iqdar ala maksudnya hamlu alal iqdar maksudnya ini dia mulai melawan takdir, dia mulai mencela takdir. Wa itabuhu fil batin. Dan dia mencela takdir itu di batin, artinya di dalam hati dia. Laha. Walaqad kashafallahu subhanahu hadzal ma'na ghayatal kashaf. Dan Allah telah membuka tabir ya makna ini dengan ya sebenar-benarnya dalam firman-Nya. Fa ammal insan, adapun manusia, ya idza mabtalahu rabbuh, apabila Allah mengujinya, ya Allah mengujinya, idza mabtalahu rabbuh fa akramahu, kemudian Allah memuliakannya, diberikan kesenangan, wa na'amahu, diberikan berbagai nikmat. Fa yaqulu rabbi akraman, maka dia akan mengatakan rabbi akraman, artinya akramani, begitu. Ya-nya dihadaf. Ya muntakalim dihadaf. Ya rabbi, rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, namun apabila rabbnya mengujinya, kalau tadi dengan diberikan banyak nikmat, fa qadara 'alaihi rizqah, dibatasi rezekinya. Dikasih sekedarnya. Wa yaqulu rabbi ahanan, ahanani maksudnya. Rabbku telah menghinakanku. Kalla, tidak demikian, sekali-kali tidak demikian. Ai laisa kullu man a'taituhu, maknanya bukan berarti semua yang aku beri, yang aku berikan, wa na'amtuhu, yang aku berikan anugerahkan nikmat, ya, wa qawwaltuhu faqad akramtuhu, yang telah aku muliakan, itu bukan berarti aku memuliakannya. Wa madzaka dzikramatihi alayya, itu bukan karena kemuliaan dia di sisiku. Lakinnahu, namun pemberian itu adalah ibtilaun, adalah ujian. Minni, dariku. Wa imtihanun, dan juga ini sebagai sama ujian ya, imtihan. Ya. Ujian untuknya. Ayashkuruni, apakah dia akan bersyukur padaku? Fa utiyahu fawqa dzalik, maka aku akan memberinya lebih dari itu. Au yakfuruni, atau dia kufur kepadaku, kufur nikmat. Fa aslubuhu, aku akan mencabutnya. Wa uhawwiluhu anhu li ghairih, maka aku akan ya aku akan berikan kepada orang lain, aku akan palingkan, pindah nikmat tersebut kepada orang lain. Sudah? Sini. Nah, kita baca syarahnya. Apa? Sain, baca Sain. Kencengin suaranya dikit. Qala syarih Abdullah ta'ala qawluhu wa amaratu dhalik hamluhu ala al-aqdari wa itabuhu fil batini laha idha lam yahsul lil insani syai'un yasuddu al-qadara wa la ya'lamu anna hadha min Allahi azza wa jalla la min al-aqdari wa la min al-asbabi. Qawluhu ta'ala أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، بعض الناس أو كثير من الناس مقياس الكرامة عنده هو أن الإنسان يعطى من هذه الدنيا، يعطى من الأموال والأولاد والجاه فيقولون هذا كريم على الله وهذا هو السعيد. وأما الذي يكون في فقر وحاجة وضيق من العيش فيقولون هذا شقي وحين على الله عز وجل، ولا يعلمون أن الأمر بالعكس، فالله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يؤتي حد الدين إلا من يحب. فليس الغناء دليلا على الكرامة عند الله، وليس الفقر دليلا على الإهانة عند الله عز وجل. ولذلك الله يزوي عز وجل الدنيا عن أوليائه ويحميهم منها كما يحمي الطبيب مريضه عن الطعام والشراب إذا كان يضره، وفي ذلك مصلحته. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكمل الخلق وأفضلهم، كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان يجوم يوما ويشبع يوما، وهو أكرم الخلق على الله. وهناك من الكفار والمشركين من يتنعم في هذه الدنيا وهو أشقى الخلق عند الله عز وجل. فالدنيا ليست مقياسا أبدا، المقياس هو الدين، هذا هو المقياس. ولكن كثيرا من الناس تتعلق تتعلق قلوبهم بالدنيا ولا تتعلق بالدين والآخرة، فعندهم أن مقياس السعادة هو في الثروة والغنى والطرف، ومقياس البؤس والشقاء هو بالفقر والحاجة. نعم، يا panjang banget untuk membaca sendiri. Baik. Amaratu dzalik tandanya apa? Dia hamluhu alal aqdar. Itu akan membawa dia kepada mencela takdir, wa itabuhu fil batin laha. Ya, mulai mencerca takdir di batin. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Idza lam yahsul lil insan syai'un yasubud dahra." Apabila seseorang tidak mendapatkan sesuatu hal dari keinginan-keinginan dia, maka dia akan mencela takdir. Sial banget nasib saya ya, kata dia. Gitu kan. Mencela gitu. Mencela takdir. Wala ya'lamu anna hadha min Allah. Dia enggak mengetahui bahwasanya ini adalah dari Allah. La minal aqdar wala minal asbab. Bukan dari takdir, bukan dari sebab. Dari Allah. Yang takdir itu tertulis siapa yang perintahkan? Allah. Pena menulis takdir atas perintah Allah, bukannya pena itu suka-suka dia, Pak Apip istrinya satu, Andika istrinya dua, bukan suka-suka dia gitu. Misalkan antum baru misal aja udah takutan. Misalkan, ya, si fulan miskin, si alan kaya, itu perintah Allah. Ya, bukan karena sebab juga. Wa qauluhu ta'ala, namun kita mesti beriman pada takdir dan mengamalkan sebab. Ya, jangan jadi qadariyah mengingkari takdir, jangan jadi jabriyah mengingkari usaha. Ya, jabriyah itu ada dua. Jabriyah khalis dan jabriyah al-mutawassithah. Jabriyah murni yang kita kenal. Ah udah, kalau rezeki enggak kemana, enggak kerja enggak apa-apa, di rumah aja. Ini jabriyah khalis. Jabriyah tulen. Jabriyah mutawassithah ya, beranggapan nah, kalau kita kerja pun juga enggak ngaruh apa-apa. Loh, asbab. Bersandar pada takdir. Tapi tetap melakukan sebab. Enggak boleh meninggalkan sebab. Baik. Nah, ini nanti ada pembicaraan khusus mengenai hal ini ya, insyaallah. Ya. Dan firman Allah taala, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apa? Dan adapun manusia apabila dia diberikan ujian oleh Rabb-nya, Allah memuliakannya. Memuliakan itu dalam bentuk ujian. Memuliakan di sini dalam artian diberikan kedudukan, harta dan yang lainnya. Wa na'amahu, Allah berikan anugerah kenikmatan pada dia. Maka dia akan mengatakan Rabbi ahanan. Akraman, akramani begitu maksudnya. Rabbku memuliakanku. Sebaliknya wa ma idza mabtalahu faqadara ali rizqah fayaqulu Rabbi ahanan. Ahanani maksudnya. Apabila Allah mengujinya, Allah ya batasi kadar rezeki dia, maka dia akan mengatakan Rabbku menghinakanku. Nah, kata Syekh, ya, ba'dun nas au katsirun minan nas, ya, sebagian orang atau kebanyakan orang, miqyasul karamati indahu, takaran, timbangan kepemuliaan menurut orang tadi itu huwa anal insan yu'ta min hadhihi dunya, apabila seorang diberikan dunia ini. Oh, dapat kemewahan Bill Gates. Oh, Bill Gates berarti mulia orangnya. Kenapa? Karena diberikan kekayaan yang sangat berlimpah. Nah, ini ya, pemikiran kaumnya siapa ini? Kaumnya Haman bahkan. Kaumnya Korun bahkan. Kaumnya Korun. Nanti akan disebutkan. Ya, qala alladziina yuriduna hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Korun. Nah, itu. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Mana lagi sekarang? Ya, yu'ta minal amwal, diberikan anak-anak, harta, aulad. Anak-anak, waljah, ya, kedudukan. Ini kan fitnah semua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini fitnah semua. Diberi harta, diberi kedudukan, fitnah. Kalau diberi kedudukan itu, sekarang orang terbalik. Kepilih jadi anggota legislatif, syukuran. Bukannya di istighfar bakal mengemban amanah, dia malah syukuran. Ajaib ya. Kepilih malah syukuran. Maksiat lagi. Dangdutan lah segala macam. Allah musta'an. Ya, kemudian mana lagi? Fa yaqulun, mereka mengatakan, "Oh, ini karim Allah." Adalah bentuk kemuliaan dari Allah. Hadza huwa sa'id, inilah hakikat kebahagiaan, kata dia. Amal ladzi yakunu fi faqr. Ketemuan teman-teman. Adapun orang yang berada dalam kefakiran, dalam kebutuhan, dalam kesempitan hidup, maka mereka mengatakan, wah itu ada syaki, nah itulah kebinasaan. Wahayin nalallah, itulah kehinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'lamuna annal amra bil aqs, mereka enggak tahu bahwasanya perkaranya, perkara pemuliaan, penghinaan justru sebaliknya. Sebaliknya. Wallahu yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Allah berikan dunia kepada Raja Sulaiman. Allah berikan dunia kepada sahabat ya, Abdurrahman bin Auf. Allah berikan juga dunia kepada Fir'aun, kepada Korun. Allah berikan dunia kepada Namrud. Allah berikan dunia kepada saudagar Umayyah bin Khalaf, saudagar musyrikin Quraisy. Ya. Nah, orang-orang terkaya di dunia, kaya materi ya, 10, 20, kafir semua. Di Indonesia pun begitu, ya enggak? Di Indonesia pun juga yang kaya-kaya siapa? Kafir. Aseng-aseng, engkoh-engkoh. Kafir semua. Mana lagi tadi? Lakinnahu la yu'ti hadid dunya hadad din illa man yuhib. Namun Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Oh iya. Kata Nabi SAW, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pengen memberi, Allah ingin memberikan kebaikan pada seseorang, Allah kasih agama, yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan dia dalam agama. Kata Ibnu Qayyim, makanya diantara tanda Allah tidak menginginkan kebaikan pada seorang, Allah tidak akan berikan agama pada dia berupa pemahaman agama. Ya, makanya minta doa untuk faqih itu disyariatkan. Rabbi zidni ilma, diajarkan. Nabi mendoakan sahabat, Allahumma faqih fid din wa alimu ta'wila. Ibnu Taimiyah, ya muallima Ibrahim, ya muallima Ibrahim, ya alimni. Ibnu Taimiyah doa begitu. Wahai Allah yang telah mengajarkan Ibrahim, ajarkanlah aku. Ya. Nah, ini jangan pasrah. Karena tanda yang penting-pentingnya aja, tauhid, ini yang paling penting. Fikih ibadah sehari-hari. Ya. Kemudian apa lagi? Muamalah kita yang terkait dengan, misalkan kita dagang, tahu fikih dagang. Kerja, tahu fikih kerja. Ya. Jadi supaya enggak nabrak-nabrak. Supaya enggak nabrak agama maksudnya. Nah, ini yang penting-penting aja nih. Ya. Yaitu tauhid. Wah, saya enggak bisa belajar fikih waris. Susah belajar nahwus shorof. Ya udah, serius belajar akidah. Ya, orang para sahabat pun juga demikian, ada yang kibar, ada yang sigor, ada yang ulama, ada yang biasa. Kan begitu? Enggak semua sahabat jadi perawi hadis, kan begitu kan? Enggak semua sahabat jadi mufti. Ya. Namun yang Arab Baduinya sekalipun, yang enggak ngerti apa-apa sekalipun, belajar. Ya, belajar tauhid. Sehingga mereka beriman, mati di atas keimanan, dan mereka jadi sahabat. Nah, begitu. Ini udah enggak mau belajar ilmu yang lain, tauhid juga malas-malesan, di luar ngaku kokoh. Kokoh apanya? Belajar yang namanya akidah itu wajib. Gak ngerti akidah, ya boro-boro koko manhaj, ya boro-boro iman aja belum tentu benar. Dia nyangka di atas madhab salaf, toto murji'ah, toto khawarij, toto mutazilah, jahmiyah. Sekapit. Ada lagi Syekh Afif, teman. Masya Allah. Ya, berikutnya lagi mana tadi? Balaisal gina dalilan alal karamati indallah. Maka kekayaan bukan dalil. Ya, kemuliaan dari sisi Allah. Walaisal faqru dalilan alal ihanati indallah azza wa jalla. Nah, kefakiran juga bukan dalil, tanda atas kehinaan dari Allah. Lidzalikallahu yazwi ad-dunya an auliyai. Oleh karena itulah Allah menghilangkan dunia dari para wali-walinya. Maka kebanyakan para wali-wali Allah miskin. Rasulullah miskin, kan begitu. Abu Bakar miskin, Umar miskin. Yahmihim minha kama yahmi at-tabibu maridahu an at'am wasyarabi idza kana yadurruhu. Allah menjaga mereka dari dunia sebagaimana para dokter menjaga pasiennya yang sakit dari makanan dan minuman yang apabila dimakan memudorotkan sang pasien. Kan begitu? Ya. Bapak jangan minum ya, kopi kapal api dulu, misalkan. Kopi gayo boleh. Tahu, nah, misalkan. Jangan minum kopi saset dulu. Tahu, karena di situ ada gulanya. Dijaga, ya, ada begitu. Ada jagungnya. Nah, begitulah. Nah, Allah jaga, ya, jaga para wali dari dunia. Wa fi dzalika maslahatuhu. Yang demikian itu maslahat. Wa hadza rasul, demikianlah rasul yang beliau adalah seutama-utamanya rasul. makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling utama. Kana yarbitul hajara, ternyata beliau mengikat batu ala batnihi di perutnya. Kenapa? Minal ju, karena lapar. Ya, datang Umar, datang Abu Bakar, lapar juga, gantungin. Ya, dua batu, satu batu. Ini kata Rasul saya tiga. Lebih lapar lagi. Wa kana yaju'u yauman wa yashba'u yauman. Rasul lapar sehari, kenyang sehari. Wa huwa akramul khalqi 'ala Allah, padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia. Ya. Umar kan pernah menangis melihat Rasul badannya kena tiduran di atas tikar yang tembilik itu. Pakai bantal buntalan-buntalan apa itu kan? Ngelihat di tubuh Rasul bekas. Begituan Umar, bayangin dengan raja-raja Romawi yang hidup dengan kemewahan. Akhirnya Umar diajarkan oleh Rasul hakikat kehidupan. Wahuna kami nak kufar wal musyrikin. Nampak tidak ada orang kafir musyrikin. Man yatana'amu fi hadhihi dunya. Mereka berhidup bersenang-senang di dunia ini. Wahuwa ashqal khalq. Padahal dia adalah makhluk yang paling celaka di sisi Allah SWT. Maka dunia laisat mikyasan abadan. Bukanlah neraca itu selama-lamanya. Bukan jadi timbangan. Al-mikyas wa ad-din. Yang jadi timbangan adalah agama itu sendiri. Hadah wal mikyas. Inilah timbangan sebenarnya. Namun kebanyakan orang, mereka kalbunya terkait dengan dunia. Kalbunya tidak terkait dengan akhirat, dengan agama. Fa indahum anna mikyasa. Maka menurut mereka, takaran kebenaran huwa fitharuh. Itu pada kemewahan, pada kekayaan, pada taraf. Ya. Kedudukan yang tinggi. Ya. Sementara takaran kesengsaraan, kesulitan hidup itu adalah kefakiran, ya, dan hajah, dan punya kebutuhan yang sangat banyak. Baik. Kemudian lihat lagi di atas. Qala walaysa kullu man manibatalaituhu faqadayaqtu alaih rizqahu waja'altuhu biqadarin la yafdulu anhu fadaka man hawahu. Fadaka min hawanihi alayya. Lakin ibtilaun wa imtihanun minni lahu ayasbiru fa'utiyahu ad'afa ma fatahu am yaskhatu fayakunu hadduhu as-sukhut. Ya, kemudian makna dari ayat tadi di surah Al-Fajr, masih kata Syekh Al-Maqriji, beliau tafsirkan yang lain. Ya. Laisa kullu man ibtalaituhu fadayaqtu alaihi rizqah. Dan tidaklah setiap orang yang aku uji, aku sempitkan rezekinya. Ya. Aku sempitkan rezekinya dan aku jadikan dibatasi kerjekinya tersebut, la yafdulu anhu, ya, la yafdulu anhu fadaka min hawani alayya. Ya, bukan berarti semua orang yang aku uji dengan kesempitan rezeki dan kehidupan tidak lebih disebabkan kehinaannya di sisiku, ya. Lakin ibtila'un wa imtihanun, tapi itu hanya ujian dariku. Apakah dia mau bersabar, fa'utiyahu ad'afa ma fatahu, maka aku akan berikan dia berlipat ganda dari apa yang terluput dari dia, dari yang dia tidak dapatkan. Atau dia mau marah sehingga dia akan mendapatkan hadduhu as-sukhut, dia akan mendapatkan kemurkaan dariku. Ya. Dibaca berikutnya. Tafadhal, ya. Siapa? Rizal. Qala syarihu ta'ala qawluhu ta'ala fa'amal insani, yakni jinsal insani, idha mabtalahu rabbuhu ay ikhtabarahu rabbuhu fa'akromahu wa na'amahu ibtila'un fa'yakulu rabbi akroman yadunnu anna hadalladhi a'tahu Allahu likaramatihi 'ala Allahi wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizquhu, yakni dayyabahu ibtalahu, yakni ikhtabarahu bil faqri, fa yaqulu rabbi ahanan, qala Allahu jalla wa ala kalla hadza nafyun falaisatil karamatu wal ihanatu bi umuri dunya. Nah, makna ayat fa'amal insan ay jinsul insan. Idza mabtalahu rabbuh ikhtabara rabbuh, apabila Rabb-nya mengujinya, fa akramahu wa na'amahu. Ini ibtilaun, ujian. Allah memuliakan dia dari sisi dunia, memberikan dia berbagai nikmat, ini ujian. Fa yaqulu rabbi aha akraman, dia mengatakan Rabbku memuliakanku. Ya dunu anna hadzal ladzi ataahu Allahu likaramati 'ala Allah. Dia menyangka bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia ini adalah bentuk pemuliaan dari Allah untuknya. Ya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Adapun apabila Allah mengujinya, Allah berbatasi rezekinya, yakni dayaqahu. Itu Allah sempitkan. Ibtalahu, Allah uji. Yakni ikhtabarahu, Allah menguji dia dengan kefakiran. Wa yaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan Allah memuliakan Rabbku, menghinakanku. Maka Allah mengatakan kalla hadza nafyun. Ini adalah penafian. Maka bukanlah kemuliaan ataupun penghinaan itu ada kaitannya bi umur dunia. Terus lanjut Mirza. Walaisa qawluhu walaisa kullu man ibtala itu fa qad yaqtu alaihi rizquhu wa ja'altuhu bi qadarin la yafdulu anhu. Qarunu lamma farja ala qawmihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laitana mithlama utiya qarun innahu lazu haddin adhim wa qala alladhina utul ilma wa ilakum sawabu allahi khairun liman amana wa amila saliha wa la yulakkoha illa sabiruna wa la yulakko hadal imanu wa sabiru ala al-faqri wal hajati illa sabiruna ala qismatillahi subhanahu wa ta'ala wa ridu'anhu subhanahu wa ta'ala. Qawluhu fa'innahu subhanahu. Ah, sebab cukup ini dulu. Ya. Kemudian kata Syekh Qarun, lamma kharaja ala qawmi, tatkala dia keluar ya, dan menuju kaumnya fi zinati, dengan kemewahannya, maka Allah berfirman, wa qala alladziina yuriduuna alhayata ad-dunya, maka berkatalah orang-orang yang memang menginginkan dunia, ya laitana mithla ma utiya Qarun, duhai seandainya kami juga diberikan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, innahu ladzu haddin adzim, dia mendapatkan bagian yang sangat besar. Ya, ini kalau ngelihat orang, kata Nabi kepada Abu Dzar, jangan ke atas, tapi lihat ke bawah. Ausani khalili Rasulullah SAW bisabah. Ya, kata Abu Dzar, Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku salah satunya, Alla anzura ila man huwa fauqi wa an anzura ila ma huwa ila man huwa tahti. Jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, kamu apa? Gak mau bersyukur, ya enggak? Udah dapat rumah satu, lihat orang rumah tiga, gak bersyukur. Apa? Lihat orang istri empat. Lihat kalau nikah itu urusan agama, ya lihat ke bawah. Kalau untuk urusan dunia, lihat ke atas. Gitu. Nikah urusan agama bukan? Agama, Ustaz. Agama. Lihat berarti. Ke atas. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Lihat agama nih, antum lihat, masya Allah. Ya bos Wong Solo 4 ya, mana tuh, kapan nikah lagi? Ya, paling kalau istri anda meninggal dulu, kan, bisa jadi begitu kan? Nah antum jangan lihat itunya, lihat no, si siapa nih, Ridwan, ya masih jomblo alhamdulillah, ada udah nikah. Pas hujan ada yang bikinin kopi, Ridwan bikin diri ke dapur. Di dapur bikin diri kicering-kicering gitu kan. Ini mana kita Saiful tadi? Hah? Nah, Saiful juga ya gitu kan. Gitu Pak Afif, jangan lihat ke iya. Lihat dong ya ke Nirjal ya kan, sesama nasib muahin. Ya kan? Nah, itu kan. Kita sepenanggungan begitu. Nah. Mana lagi tadi? Ya, wa qala alladziina utul ilma. Nah, ini. Dan orang-orang yang berilmu berkata, memperingatkan orang-orang yang tertipu daya, ya wahilakum sawabullahi khair, celaka kalian, ya, pahala Allah itu lebih baik, liman amana wa amina saliha, ya, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, wala yalqaha illa sabiru, itu tidak ada yang mendapatkan kecuali bagi orang yang bersabar. Jadi kalau ada ngaji masih terperdaya, nah ini wahilakum ya. Udah ngaji pakai motor di lampu merah, di sebelahnya wah ninja 250. Ah, build up Thailand lagi. Wah, keren ya. Terus masih ya cenut-cenut. Coba saya punya kayak dia ya. Ya. Kayak itu. Wailakum. Sawabullahi khair. Begitu apalagi tuh orang beli motor enggak pernah dibawa ke masjid, enggak pernah dibawa ke tempat kajian, malah dibawa ke tempat maksiat atau yang sia-sia. Lah apa faedahnya? Hah? Apa faedahnya? Hah? Apa? Kan? Enggak, apa faedahnya? Ya, atau melihat orang kaya ya. Nanti kalau reuni, wah teman-teman orang kaya, enggak usah ini. Ya, buat apaan? Kita ngaji kok. Ingat ayat ini, wailakum sawabullah khair. Nah, kalau kita masih merasa kayak gitu, syukur hilang. Akhirnya kufur nikmat, Allah udah kasih antum tuh. Nah, kasih motor, kasih rumah, kasih istri. Ya enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Tapi dujana ya. Walaupun sekarang lagi puasa duluan kan? Tahu aja dulu. Masih puasa enggak? Oh, udah enggak? Oh, aduh, masyaallah. Enggak paham dia. Ngerti enggak? Oh, ngerti gitu. Ya. Jangan polos-polos banget lah, ya. Ngerti dikit lah, ya, kode-kode kita, kode etik. Ya, masyaallah. Terus, mana lagi? Mana lagi tadi? Ya, fala yulaqa hadzal iman wa sabar alal faqr wal haja illa sabirun. Ya. Ala kismatillah. Ya. Maka tidak ada yang mendapatkan keimanan ini, kesabaran ini, ya, di apa kesabaran dari kefakiran, ya, kecuali orang yang sabar atas pembagian Allah dan ridho terhadap pembagian Allah. Nah, kemudian di mata lihat wabil jumlah. Nah, wabil jumlah kesimpulannya atau ringkasnya, akhfa akhbara ta'ala, maka Allah mengabarkan annal ikrama wal ihanata la yadurani alal mali wa sa'ati rizqi wa taqdirihi. Yang namanya pemuliaan, kehinaan, ya, itulah yaduran. La yaduran alal mal, itu tidaklah berputar atau tidak ada kaitannya dengan harta atau kelapangan rezeki, nggak ada kaitannya demikian, ya, nggak ada kaitannya demikian, ya, tidak berkisar pada harta gitu, layaduron tidak berkisar kepada harta, kepada kelapangan rezeki, ya, dan takdirnya, fa innahu subhana yuwassi'u 'alal kuffar, Allah subhanahu wa taala melapangkan rezeki orang-orang kafir, lalika rahmati, bukan dalam rangka memuliakan orang kafir tadi, ya, wa yuqattiru 'alal mu'mini lalihawanihi 'alaih, dan Allah sempitkan rezeki buat orang mukmin bukan karena penghinaan dari Allah subhanahu wa taala, ya, wa innama yukrimu subhana man yukrimu min ibadihi, namun Allah memuliakan siapa saja yang Allah memuliakannya dari kalangan hamba-hambanya. Ya, bi an yuwaffiqahu li ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wa isti'anatihi. Yaitu dengan Allah memberikannya taufik untuk mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Lanjut lagi di sini. Mobil jumlah ya. Siapa di sini? Saiful, baca Saiful. Qala Syaikh Imam Allah. Qawluhu fa innahu subhanahu yuwassi'u 'alal kafiri la li karamatihi wa yuqaddiru 'alal mu'mini la li hawanihi 'alaihi. Wa li hadzal hadits qala sallallahu alaihi wasallam wa kana ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha wa 'udatin ma saqata firan minha syarbatan minha ini ada tentang sambungannya ya. Ya, wa ghayatu sa'adatil abad fi ibadatillahi wahdah wal isti'anati bihi 'alaiha. Ada sambungannya ya. Puncak kebahagiaan yang abad, yang kekal abadi itu fi ibadatillah, pada beribadah pada Allah. Ya, semata wal isti'anati bihi 'alaih, dan memohon bantuan pada Allah untuk melakukannya. Masyaallah. Ini kata-kata mutiara dari Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Luar biasa. Terus lanjut pula. Qawluhu faqayatu sa'adatil abdi abadi abadi fi ibadatillahi wahdahu wa isti'anati bihi 'alaiha. Hadza huwa manatus sa'adati. Ibadatullahi wahdahu, fa anta la tanzuru ila qawli insani waliyan aw faqiran. Unzur ila halihi fil ibadati. Hadza wal qiyasu la taj'alu al-ghina wal faqra qiyasan li sa'adati wa syaqawat wa syaqawati. Ij'al al-qiyasa ibadata Allahi 'azza wa jalla, fa sababu hadzal ladzi akramahu Allahu huwa al-ibadatu wa isti'anatu ibadatullahi wa ibadatullahi wa isti'anatu bihi ala ibadatihi. Nah. Masyaallah. Kemudian kata Syekh ya, oleh hada kata Syekh Shalih Fauzan, oleh karena itulah dalam sebuah hadis ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu setara, selevel di sisi Allah dengan satu helai sayap nyamuk, maka tentulah Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir dari dunia ini, walaupun syarbata ma'in, walaupun cuma seteguk air. Tapi karena dunia enggak ada nilainya, jangankan seteguk air, Allah kasih orang kafir banyak-banyak semua. Ya, kemudian kata Syekh Al-Maqrizi, maka puncak kebahagiaan yang abadi ialah pada beribadah kepada Allah ya, dan memohon bantuan pada Allah untuk melaksanakan ibadah. Subhanallah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, inilah ketentuan sa'adah. Ya, ketentuan sa'adah ya, kebahagiaan yaitu beribadah pada Allah semata. Fa anta la tanzuru ila qawlil insan ghaniyan, maka Anda tidak perlu melihat lagi kepada status manusia, keadaannya dia kaya atau fakir. Unzur ila halati ila halihi fil ibadah. Coba lihat ke kondisi dia dalam hal ibadah. Nah, kalau dia orang yang bertakwa, oh ini bahagia. Orangnya fajir maksiat, oh ini orangnya enggak bahagia. Ya. Karena puncak kebahagiaan dalam ibadah. Subhanallah. Ini luar biasa nih. Maka ya, antum mengucapkan kalimat ya, selamat kepada apa namanya orang yang nikah, semoga bahagia. Nah, kalau dia nikahnya itu di atas ibadah dan menjalankan pernikahannya di atas ibadah, kenapa berani nyengir-nyengir? Ger aja antum, emangnya anda lagi ngomongin antum ini? Kok nyengir-nyengir, senyum-senyum? Brandy baper. Bayangkan nikah karena ibadah. Oh iya, cengir-cengir dia. Saya ngomong lagi contoh umum, Brandy, bukan antum. Ya. Mohon jangan ngayal dulu. Nikah karena ibadah kepada Allah. Ya. Fokus. Fokus. Ya. Fokus, Brandy. Maka kalau orang Islam semoga bahagia, berarti semoga dia ya melaksanakan pernikahannya di atas ibadah gitu ya. Orang kafir semoga bahagia, bahagia apaan kalau nikahnya orang kafir? Nggak ada ucapan selamat pernikahan orang kafir, malah ngeri, akan menghasilkan kafir berikutnya. Iya nggak, orang kafir nikah Ya, orang nak kafir nikah mau ngucapin selamat apa ini? Ah, ntar lahir kafir berikutnya. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani, kan begitu. Ada anak lahir dalam fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, tapi bapaknya yang menasranikannya. Wah, kedua orang tuanya. Mau apa yang mau kasih selamat? Oh, udah ajarnya. Cepat-cepat ya, kita lanjut. Baik. Mana lagi tadi? Wa hadha huwal miqyas, inilah takaran. Takarannya. Jangan Anda jadikan kekayaan, kemiskinan sebagai takaran untuk bahagia atau sengsara. Ij'al al-miqyasa, tapi jadikanlah takaran itu adalah peribadatan pada Allah. Maka sebab orang yang Allah muliakan adalah ibadah dan isti'anah. Dia memohon pertolongan untuk ibadah. Nah, isti'anah untuk ibadah. Isti'anah bihi ay billah, memohon pertolongan pada Allah ala ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Nanti kita masuk ke qism salis insyaallah. Ya subhanallahi walhamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaidah, maaf pimpinan.